Lah iki kayaknya dolanan TikTok berarti sing ngarep iki. Silakan New Molada. Semua tangannya di atas yo. Seumur hidup aku ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk oleh dua pria. Punya ciri selama ini ku cari, berbeda wajah.